Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi waqafa. Assalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtada waqtafa. Amma ba'du. Ikhwani fiddin azanallahu yakum. Kita lanjutkan pembahasan kitab Ta'jilun Nada. Jadi setelah pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang perbedaan antara an al-masdariyah dengan an al-mukhaffafah minat taqilah, yang secara umum ada tiga keadaan, yakni keadaan ketika an didahului oleh fi'il yang bermakna al-yakin awit tahakkuk, maka an yang didahului oleh fi'il-fi'il yang seperti ini itu adalah an al-mukhaffafah minat taqilah, yang termasuk daripada saudaranya inna. Kemudian keadaan yang kedua, jika an didahului dengan fi'il-fi'il yang bermakna adzan awir rujhan, maka dikatakan oleh Ibnu Hisham rahmatullahi alaihi di dalam matan Qatrin Nada, fa in subiqat bidhannin fa wajhani, jika an didahului oleh fi'il-fi'il yang bermakna dhon atau arujhan, maka dia boleh di'irob dengan dua i'rob sekaligus. Jadi dia boleh di'irob dengan an mukhaffafah minat taqilah, maka berarti fi'il yang bermakna dhon di sini, atau fi'il yang secara dohir bermakna dhon, itu bermakna al-yakin sekarang ya. Adapun jika kita jadikan an itu adalah an al-masdariyah yang menasabkan fi'il mudhari setelahnya, maka fi'il yang bermakna dhon itu tetap pada hukum asalnya. Jadi kalau di keadaan yang kedua ini an itu didahului oleh fi'il yang bermakna adzan, kemudian setelahnya mudhari'nya itu adalah rafa, maka berarti an ini mukhaffafatun minat taqilah, sehingga fi'il sebelumnya itu tidak dimaknai dzan lagi, tapi dimaknai apa? Al-yaqin. Namun jika ternyata an yang didahului oleh fi'il-fi'il yang bermakna dhon, kemudian setelahnya menasabkan fi'il mudhari, maka berarti fi'il-fi'il yang bermakna dhon tersebut ya masih baqin, tetap pada hukum asalnya, yakni bermakna dhon atau ar-rujhan, sehingga an yang masuk setelahnya adalah an al-masdariyah yang menasabkan fi'il mudhari setelahnya. Kemudian keadaan yang ketiga ialah bahwasanya an tidak didahului oleh fi'il-fi'il yang bermakna al-yakin atau ilm atau at-tahakkuk, juga tidak didahului oleh fi'il-fi'il yang bermakna adzan. Maka dalam kondisi ini an atau mudhari itu wajib hukumnya apa? Nasab ya, dengan an al-masdariyah. Inilah yang dijelaskan oleh Ibnu Hisham dan kemudian disyarah oleh Syekh Abdul Al-Fauzan rahmatullahi alaihi pada pertemuan kita yang telah berlalu. Sekarang kita akan membahas kelanjutan dari apa yang disebutkan oleh Ibnu Hisham di dalam halaman 68, yakni terkait keadaan an. Kapan an itu boleh disembunyikan, diitmar, dan juga boleh ditampakkan. Kapan an itu wajib ditampakkan, tidak boleh disembunyikan. Dan sebaliknya, kapan an itu wajib disembunyikan, tidak boleh ditampakkan. Jadi ini adalah keadaan-keadaan ya, yang disebutkan oleh pensyarah kitab Qatrin Nada, yakni Syekh Abdullah Al-Fauzan, yang akan kita baca pada kesempatan kali ini bi'idznillahi azza wa jalla. Naam. Buka halaman 68. Qala Ibnu Hisyam rahmatullahi alaihi rahmatan wasiatan wa mutmaratan jawazan ba'da atifin masbukin bi ismin khalisin nahwu walubsu aba'atin wa taqarra aini wa ba'dal lami nahwu litubayyina linnasi. Naam. Jadi pada pertemuan-pertemuan yang telah berlalu kita itu telah menyebutkan pembagian nawasibul mudhari. Ya, ini adat-adat yang menasabkan fi'il mudhari yang secara umum itu terbagi menjadi dua. Ada yang menasabkan fi'il mudhari dengan sendirinya dan ada yang menasabkan fi'il mudhari dengan bantuan an. Yang menasabkan fi'il mudhari dengan bantuan an ini dibagi lagi menjadi dua. Ada kalanya an-nya itu wajib disembunyikan, dan ini ada pada 6 tempat, yakni setelah lamul juhud, kemudian setelah hatta, setelah au bima'na illa atau ila, setelah alfa as-sababiyah, kemudian setelah wawul ma'iyah, dan yang terakhir setelah kai al-jarah. Kemudian ada pula mereka yang menasabkan fi'il mudhari dengan perantaraan yang disembunyikan, namun hukumnya hanya jawazan, yakni boleh saja, boleh disembunyikan dan boleh ditampakkan. Jadi pada hukum ini, ya pada keadaan ini, an itu boleh ditampakkan, boleh disembunyikan. Ya secara umum ada di 5 tempat. Setelah wawu al-ataf, setelah au al-ataf, setelah thumma al-ataf, setelah fa'ul ataf, dan yang terakhir setelah lamu ta'lil. Jadi ini kondisi di mana an itu boleh ditampakkan dan juga boleh disembunyikan. Maka beliau di sini Ibnu Hisyam rahmatullahi alaihi menyebutkan dhobitnya. Kapan an itu boleh disembunyikan dan juga boleh ditampakkan. Wa mutmaratan jawazan ba'da atifin masbukin bi ismin khalisin. Dan an itu boleh disembunyikan. Kapan? Jika an terletak setelah huruf ataf. Perhatikan, jika an terletak setelah huruf ataf, yang huruf ataf ini didahului oleh ismin khalis. Yang didahului oleh apa? Ismin khalis. Maksudin ismin khalis ini apa? Nanti disebutkan. Namun secara umum ismin khalis maksudnya adalah isim jamid, bukan isim mushtaq. Isim jamid, bukan isim mushtaq. Yani isim khalis min ma'nal fi'li, isim yang tidak memiliki makna fi'il. Jadi murni hanya isim. Isim ini tidak memiliki makna fi'il. Paham ya? Jadi isim jamid itu adalah isim yang tidak diambilkan dari lafaz selainnya. Artinya itu adalah asal dari isim. Beda dengan isim mushtaq. Isim mushtaq adalah isim yang diambilkan dari lafaz selainnya. Isim jamid itu ada dua. Ya. Yang pertama isim zat atau juga disebut dengan ismu jins. Yang kedua ismun makna atau masdar. Adapun isim mushtaq, sebagaimana yang kita ketahui bahwa mushtaq ini adalah isim yang diambilkan dari lafaz selainnya, yang mana menunjukkan makna tertentu dari sifat yang terkandung di dalamnya. Isim mushtaq itu ada 7. Isim mushtaq ada 7. Yang pertama isim fa'il, isim maf'ul, sifah musyabbaha bismil fa'il, ismut tafdhil, ismuz zaman, ismul makan, dan ismul alah. Ini adalah isim mushtaq. Jadi maksudnya bahwa jika kita ketahui ada huruf ataf, yang mana huruf ataf ini itu didahului oleh isim jamid, yang dalam hal ini mayoritasnya adalah masdar. Ya. Jadi kalau ada huruf ataf, yang huruf ataf ini didahului oleh apa? Masdar. Kemudian bersambung dengan huruf ataf ini, bersambung dengan huruf ataf ini itu fi'il mudhari. Bersambung dengan huruf ataf fi'il apa? Mudhari. Maka fi'il mudhari tersebut kita nasabkan. Seperti perkataan amalun wa uhassila rizqi khairun min rohatin wa amudda yadayya lissu'al. Naam. Jadi yang dicontohkan oleh Syekh Abdul Al-Fauzan misalkan ya, amalun wa uhassila rizqi. Di sini syahidnya apa? Uhassila. Uhassila itu adalah fi'il mudhari yang terletak setelah wawul ataf. Ya tidak? Wawul ataf tersebut didahului oleh apa? Kata apa di situ? Ya, kata amal. Paragraf bawah halaman 68. Amalun wa uhassila rizqi khairun min rahatin wa amudda yadayya lissu'al. Wa uhassila, kenapa kau fi'il mudhari'nya mansub? Ini pertanyaan. Wa uhassila, jadi uhassila fi'il mudhari' yang mansub dengan an, yang an ini disembunyikan setelah wawul ataf jawazan. Kenapa demikian? Karena sebelum wawul ataf itu adalah isim khalis min ma'nal fi'li. Yani ada masdar, amalun. Jadi kalau wawul ataf ini atau huruf-huruf ataf yang lain didahului oleh isim yang khalis dari makna fi'il atau biasanya masdar, kemudian setelah huruful ataf adalah fi'il mudhari, maka fi'il mudhari ini mansub dengan apa? Dengan an yang disembunyikan jawazan. Naam. Jadi perkataan Ibnu Hisyam, wa mutmaratan jawazan ba'da atifin masbukin bi ismin khalisin, bahwa an itu boleh disembunyikan, ya statusnya hanya boleh setelah huruful ataf, di mana huruful ataf ini didahului oleh masdar. Itu gampangnya, didahului oleh apa? Masdar. Wa nahwu, ya seperti perkataan penyair, walubsu aba'atin wa taqarra aini. Walubsu aba'atin wa taqarra aini. Taib. Jadi lubsu itu adalah masdar. Taib. Dia adalah masdar. Masdar min labisa yal basu, lubsu aba'atin wa taqarra aini. Syahidnya mana? Taqarra aini. Taqarra adalah fi'il mudhari yang domirnya di situ adalah apa? Hiya. Taib. Tapi fa'ilnya di situ aini, makanya dengan muannas hiya. Wa taqarra aini. Syahidnya taqarra mansub wa taqarra aini. Kenapa bisa mansub? Karena ada huruful ataf sebelum fi'il mudhari, dan huruful ataf ini didahului oleh masdar. Maka fi'il mudhari yang terletak setelah huruful ataf menjadi mansub. Walubsu aba'atin wa taqarra aini. Jadi bagaimana i'rabnya taqarra? Taqarra fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mudmarotan jawazan ba'da wawil ataf. Taqarra fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mudmarotan jawazan ba'da wawil ataf ala ismin khalisin min makna al-fi'li wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Naam. Wa ba'da lami nahu litubayyana lin-nas. Kemudian setelah lam, yakni bahwa an itu boleh diitmar, hanya boleh diitmar ya, bukan wajib. Jadi boleh diitmar, boleh ditampakkan. Boleh disembunyikan, boleh ditampakkan. Kapan itu? Yakni setelah lamul jar, setelah lamut ta'lil. Seperti firman Allah litubayyina linnas. Jadi tubayyina fi'il mudhari kedudukannya apa? Mansub. Dengan apa? Dengan an mutmarotan jawazan ba'da lami at-ta'lil. Naam. Kenapa kok Ibnu Hisham rahmatullahi alaihi langsung menyebutkan wa ba'dal lam? Karena setelahnya atau sebelumnya sudah kita fahami bahwa perkataan Ibnu Hisham ba'da atifin ini mencangkup empat huruf ataf, yakni waw, alfa, summa dan au. Jadi apa? Jadi fi'il mudhari itu mansub ya dengan an yang mutmarah jawazan sebelumnya ya, apabila didahului dengan empat huruf ataf ini, yakni al-waw, al-fa, summa dan au, yang huruf ataf ini didahului oleh ismin khalisin min makna al-fi'li, atau didahului dengan masdar. Jadi ada lima ya, bukan hanya dua, seolah-olah dua. Ba'da atifin masbukin bi ismin khalis wa ba'da lam. Ya, tapi perkataan beliau ba'da atifin masbukin bi ismin khalis ini sudah mencakup empat huruf al-ataf. Jadi syaratnya sama, empat huruf al-ataf ini. Apa syaratnya? Yakni huruf ataf ini didahului oleh masdar. Ya, didahului oleh apa? Masdar. Naam. Kita baca keterangan dari Syekh Abdul Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. I'lam anna an al-masdariyah tansibul mudhari'a dhahiratan wa mutmaratan. Ketahuilah saudaraku bahwa an al-masdariyah itu menasabkan fi'il mudhari' secara dhahir dan mutmar, secara nampak dan tidak nampak. Oleh karenanya dia disebut sebagai umun nawasib, sebagai induk semangnya nawasib, atau juga disebut dengan akwan nawasib, atau nawasib yang paling kuat. Kenapa demikian? Karena dia menasabkan fi'il mudhari, baik dia dalam kondisi ditampakkan atau disembunyikan, maka dia disebut dengan umun nawasib. Walaha thalathu halatin, dan dia punya tiga kondisi, yakni kondisi kapan dia boleh ditampakkan, kapan boleh disembunyikan, kapan wajib ditampakkan, tidak boleh disembunyikan, kapan wajib disembunyikan, tidak boleh ditampakkan. Ada tiga keadaan. Al-ula antutmaro jawazan. Yang pertama, bahwa an diitmar jawazan, yakni hukumnya hanya boleh Boleh diitmar, boleh diithar, boleh ditampakkan, boleh disembunyikan. Ini keadaan yang pertama. Ats-tsaniyatu an tudhara wujuban. Wajib ditampakkan, berarti tidak boleh disembunyikan. Ats-tsalitsatu an tudmara wujuban. Yang ketiga adalah wajib disembunyikan, tidak boleh ditampakkan. Kebalikan dari yang kedua. Nah, kita akan bahas satu persatu kapan an itu boleh ditampakkan dan boleh disembunyikan, an itu wajib ditampakkan dan an itu wajib disembunyikan. Yang pertama kita bahas yakni itharu an jawazan. Itharu an jawazan, yakni menampakkan an ataupun menyembunyikannya yang hukumnya itu jawazan. Fa yajuzu itharuha wa itmaruha fi maudhi'aini. Maka kita katakan bahwa an itu boleh ditampakkan juga boleh disembunyikan dalam dua kondisi. Al-awwalu, yang pertama, antaqa'a ba'da 'atifin masbukin bi ismin khalisin min ma'nal fi'li. An itu berada setelah huruful 'ataf, yang mana huruful 'ataf ini didahului oleh isim, yang isim ini murni, tidak ada kaitannya dengan makna al-fi'il. Jadi tidak memiliki makna apa? Al-fi'il, alias isim jamid. Oleh karenanya Asy-Syaikh mengatakan wal muradu bihi al-ismul jamidu al-mahdu alladhi laysa fi ta'wilil fi'li. Yang dimaksud ialah isim murni, isim jamid yang murni, yang tidak memiliki makna fi'il dan tidak ditakwilkan dengan makna fi'il. Wal ghalibu ayyakuna masdaron, dan secara umum biasanya itu menggunakan masdar. Karena kita sudah sebutkan tadi pembagian dari ismul jamid. Ismul jamid ialah isim yang tidak diambilkan dari selainnya, jadi dia berdiri sendiri. Ada dua, isim dat dan isim makna. Isim dat maksudnya adalah ismul jins, isim makna maksudnya adalah masdar. Dan yang biasa berlaku di dalam uslub ini ialah dengan menggunakan masdar. Jadi kalau huruful ataf itu didahului dengan masdar, setelah huruful ataf itu fi'il mudhari, maka fi'il mudhari ini mansub. Dengan apa? Dengan an mutmaratan ba'da huruful ataf jawazan. Naam. Wal atifu wahidun min arba'ah. Dan huruful ataf yang dimaksud di sini ialah salah satu di antara empat huruful ataf. Apa saja itu? Wahiya al-wawu al-fa'u thumma au, yakni waw, fa, thumma dan au. Misalul waw, contoh bahwa al-waw itu menasabkan fi'il mudhari dengan perantara an, ya, al-masdariyah al-mutmarah jawazan. Amalun wa uhassila rizki khairun min rohatin wa amudda yadayya lissuali. Takdirnya atau apa syahidnya mana? Wa uhassila dan wa amudda. Perhatikan, wa uhassila itu fi'il mudhari, hukumnya apa? Mansub. Wa amudda fi'il mudhari, hukumnya apa? Mansub. Kenapa bisa mansub? Yang pertama, karena fi'il mudhari-nya itu didahului dengan huruful ataf. Yang kedua, karena huruful ataf ini didahului oleh masdar. Apa masdarnya? Amalun. Ya, min amila ya malu amalun. Jadi amalun itu masdar. Wa uhassila, maka fi'il mudhari yang terletak setelah wawul ataf menjadi nasab dengan an masdariyah yang mudmarah ba'da wawil ataf. Naam. Jadi bagaimana i'rabnya? Uhassila, uhassila fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mudmaratan jawazan ba'da wawil ataf ala ismin khalisin min makna al-fi'li wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirihi wa fa'iluhu tomirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu ana. Naam. Kemudian wa amudda, wa amudda juga demikian. Amudda fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mutmarotan jawazan ba'da wawil ataf ala ismin khalisin min makna al-fi'li wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirihi wa fa'iluhu domirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu ana. Naam. Jadi syahidnya wa uhassila dan wa amudda. Fi'il mudhari terletak setelah huruful ataf yang huruful ataf ini didahului oleh masdar. Maka fi'il mudhari-nya menjadi apa? Mansub. Dengan apa? An mutmaratan jawazan ba'da hurufil ataf. Wa minhu qaulul mar'ati, dan diantara syahidnya pula ialah perkataan penyair wanita, wa lubsu aba'atin wa taqarra 'aini ahabbu ilayya min lubsis sufufi. Wa lubsu aba'atin wa taqarra 'aini ahabbu ilayya min lubsis sufufi. Naam. Dan memakai aba'ah, memakai aba'ah, ya, yakni kain yang biasa dipakai oleh wanita Arab. Namun aba'ah yang dimaksud di sini adalah semacam kain yang tebal yang menutupi seluruh tubuh yang dibuat dari kulit yang kasar. Maka wanita ini itu mengeluhkan kondisinya yang sekarang yang serba enak, ya, yang serba nikmat, bahkan pakaiannya itu apa? Pakaiannya itu pakaian orang-orang kaya. Malah dia itu menyukai kehidupan desanya yang dahulu, jadi tidak betah tinggal di kota, sehingga dia mengatakan walubsu aba'atin, dan memakai pakaian yang tebal dan kasar. Wataqarra 'aini ahabbu ilayya min lubsis sufufi. Naam. Jadi di sini syahidnya itu, ya, fi'il mudhari taqarra. Ya, taqarra fi'il mudhari yang terletak setelah apa? Wawul ataf. Yang wawul ataf ini didahului oleh masdar. Apa masdarnya? Lubsu. Ya, ini masdar. Berarti fi'il mudhari ini menjadi mansub dengan apa? An mutmarah ba'da wawil ataf, ya, ala ismin khalisin min makna al fi'li. Taib. Fataqarra mudhari'un mansubun bi an mutmaratan jawazan ba'da wawin atifatin au ba'da wawin atifatin ala ismin khalisin min ma'nal fi'li wa huwa lubsu. Maka taqarra itu adalah fi'il mudhari yang mansub dengan apa? Dengan an yang mutmarah jawazan setelah wawul ataf, yang wawul ataf ini didahului oleh ismin khalis min makna al fi'li wa huwa lubsu, yang mana lubsu ini adalah masdar. Wa mithalul fa, kemudian contoh dari alfa. Setelah menyebutkan contoh dari alwaw, kemudian beliau menyebutkan contoh dari alfa. Inna dirosati an-nahwa fa astafida minhu ahabbu ilayya min dirosatil balaghah. Syahidnya mana? fa'astafida. Astafida fi'il mudhari yang mansub. Kenapa? Karena didahului oleh fa'ul ataf, yang fa'ul ataf ini didahului oleh masdar. Apa masdarnya? Apa masdarnya? Dirasah. Darasa yadrusu dirasatan. Inna dirasati an-nahwa. Jadi didahului oleh apa? Masdar. Apa? Dirasah. Jadi astafida fi'il mudhari menjadi mansub karena didahului oleh fa'ul ataf, yang fa'ul ataf ini didahului oleh apa? Oleh masdar. Sehingga i'rabnya bagaimana? Fa'astafida. Astafida fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mutmarotan jawazan ba'da fa'il ataf ala ismin khalisin min makna al-fi'l. Naam. Taib wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Naam. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu ana. Wa mithalu thumma, kemudian contoh dari thumma. Inna jam'i al-mala thumma umsikahu dalilul hirman. Syahidnya umsikahu. Tapi fi'il mudhari di sini mansubun. Kenapa mansub? Karena didahului oleh thumma al-ataf. Yang thumma ini didahului oleh masdar. Apa masdarnya? Jama'a yajma'u jam'an. Inna jam'i. Jadi umsikahu, bagaimana i'rabnya? Umsikahu fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mutmarotan jawazan ba'da thumma atifatin ala ismin khalisin min makna al-fi'al. Wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirihi wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu ana. Wa mithalu au, kemudian misal au yang terakhir ya. Jadi ada empat, al waw, al fa, summa dan au. Kemudian misal au. Qauluhu ta'ala, firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa ma kana li basharin ay yukallimahullahu illa wahyan au min wara'i hijab au yursila rasulan. Syahidnya mana? Yursila. Kenapa yursila itu mansub? Karena didahului oleh au al-ataf. Yang mana au al-ataf ini didahului oleh apa? Oleh masdar, ya. Oleh ismin khalisin min makna al-fi'l. Apa itu? Wahyan. Jadi wahyan didahului oleh wahyan. Nah, dia itu maktufnya kepada apa? Wahyan. Binasbin yursila bi itmari an wa an wal fi'l fi ta'wili masdarin ma'tufun ala wahyan. Jadi an yursila itu aslinya ya, au an yursila itu aslinya ya, tapi di ayat tidak ditampakkan au an yursila. Jadi an yursila rasulan ini an dan fi'il ditakwilkan dengan takwil masdar ya, au yursila rasulan. Baik, yang takwilnya itu apa? Dengan takwil masdar au irsalan itu. Baik. Di mana takwil masdar ini kedudukannya itu maktuf terhadap wahyan. Berarti kondisinya apa? Nah, nasab. Ai illa wahyan au irsalan. Itu takdirnya irsalan. Qara'a bidzalika as-sab'ah. Demikian yang dibaca oleh ahli qiraat yang tujuh. Ada nafi'an al-madaniyah, kecuali nafi' al-madani. Karena nafi' al-madani itu membacanya faqad qara'a bi raf'i yursilu. Karena dia membaca dengan apa? Yursilu. Jadi kalau takdirnya yursilu, apa itu? au di sini au untuk al istinafiyah. Jadi au istinafiyah seperti wawul istinaf. Ya. Alal qata ma qablahu. Jadi dipotong. Ya, konteks sebelumnya. Jadi au-nya untuk istinafiyah, maka dengan yursilu. Ya. Atau juga bisa ala ala itmari mubtada. Kita takdirkan mubtadanya itu mahdhuf. Kalau kita baca dengan yursilu sebagaimana qiraahnya nafi al madani. Jadi takdirnya itu au huwa yursilu rasulan. Jadi huwa yursilu rasulan ini dalam kondisi nasab ya, jumlahnya maktuf ala wahyan. Naam. Paham ya? Wa qaulul musannifi masbukin bismin khalisin ihtirazun minal ismi ghairil khalis. Jadi perkataan Ibnu Hisyam rahmatullahi alaihi bahwa au ini atau fa atau summa atau waw, jadi huruful ataf ini semuanya harus didahului dengan isim yang khalis dari makna al-fi'l. Kenapa demikian? Untuk mengecualikan dari isim yang tidak khalis dari makna fi'il, yang tidak murni ya, untuk isim saja tapi dia memiliki makna fi'il. Wa huwa ma fihi makna al-fi'il. Naam, jadi isimnya itu punya makna apa? Fi'il. Kasmil fa'il, seperti isim fa'il. Nahwu al-mutakallimu fayastafidu talibu huwal muhadir. Syahidnya mana? Fayastafidu dengan rofa, tidak boleh dengan nasab. Kenapa? Karena al-mutakallim itu isim mushtaq. Isim apa? Mushtaq, bukan masdar. Jadi dia punya makna fi'il. Apa maknanya? Alladhi yatakallam, itu aslinya. Karena isim mushtaq jika dimasuki oleh alif lam, alif lam ini disebut dengan alif lam al-mausulah, yang ditakdirkan al-mutakallim itu dengan alladhi yatakallamu. Naam. Maka al-mutakallimu fayastafidu. Yastafidu di sini fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nawasibi wal jawazimi wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirihi. Naam. Fal-mutakallimu ismun fa'il fihi ma'nal fi'li wa huwa waqi'un mawqi'ahu. Maka al-mutakallim adalah isim fa'il yang punya makna fi'il dan dia itu berstatus sebagai makna fi'il. Li'annahu silatun li'al, karena isim fa'il ini merupakan merupakan silah, silah dari alif dan lam yang disebut dengan alif lam al-mausulah. Wal aslu fi silati an takuna jumlatan. Jadi hukum asal dari silatul mausul itu dengan apa? Jumlah. Dengan jumlah ya. Fahuwa bimin zilati yatakallamu. Maka apa? Mutakallim itu, mutakallim itu apa? Itu setara dengan fi'il mudhari apa? Yatakallamu. Ya, atau ya setara dengan apa? Dengan fi'il yatakallamu. Faka'anna takdiro alladhi yatakallamu. Ya. Fayastafiru talibu huwal muhadir. Jadi itu takdirnya. Takdirnya apa? Alladhi yatakallamu fayastafidu talibu huwal muhadir. Ya, jadi yastafidu fi'il mudhorinya tetap apa? Marfu. Falamma ja'at alif wal lam udila ila ismil fa'il. Maka perkataan yatakallamu, yatakallamu itu kan enggak bisa dihubungkan dengan alif dan lam al-mausulah. Ya tidak. Masa kita mau katakan al yatakallamu? Kan enggak mungkin kan? Maka yatakallamu ini dirubah menjadi isim. Dan isim yang cocok dengan yatakallamu apa? Mutakallimun, dengan ismul fa'il. Sehingga ismul fa'il sekarang yang digandeng dengan alif lam al mausulah. Li'annal fi'la la yasluhu silatan laha. Naam, jadi fi'il itu tidak cocok sebagai silatul mausul untuk alif dan lam. Karena alif dan lam ini masuk ke dalam isim. Naam. Fayajibu raf'ul fi'li yastafiru. Maka wajib sekarang merafakkan yastafiru dalam perkataan kita. Al-mutakallimu fayastafidu talibu huwal muhadir. Jadi wajib hukumnya rafa, tidak boleh nasab. Li'annahu ma'tufun ala ismin ghairi khalisin min ma'nal fi'li. Karena dia sekarang diatofkan terhadap isim yang mana isim ini memiliki makna fi'il, ya, bukan murni isim saja, tapi dia juga memiliki makna apa? Al-fi'li. Wallahu ta'ala alam bis-sawab. Nah.